Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, dan juga pendengar setia Radio Al-Baina dimanapun mereka berada, azani wa azzakumullah jami'an. Kembali kami menyapa Anda dalam waktu dan gelombang yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Tayyib, barakallahu fikum. Wa minal adab, dan di antara adab dalam barakallahu fikum muasyarah zaujiyah, dalam pergaulan rumah tangga, adalah ayyakuna dzalika biqadrid, guyonan, candaan dan gurauan yang ada di rumah tangga tadi ya sesuai dengan kadarnya. Nah, artinya rumah itu ya tidak full ya canda atau full guyonan. Nah, tapi sesuai dengan kadar kebutuhannya. Barakallahu fika, boleh berlebihan juga. Wala yanbasitu atau wala yanbasita fid du'abati ila antas kuta haibatuhu bil kulliya indal mar'ati. Jangan sampai dia terlalu barakallahu fikum na'am berluas-luas ya kebablasan dalam candaan ya dalam guyonan, sampai pada tingkatan menjatuhkan kewibawaan dia sebagai seorang suami secara totalitas di sisi istrinya. Artinya kalau karena suaminya ini barakallahu fikum ya dia adalah orang yang guyonan terus ya, dalam rumah tangganya barakallahu fikum. Naam. Sehingga dia tidak dihormati oleh istrinya, dia tidak punya wibawa barakallahu fikum. Nah, ya menjatuhkan kewibawaannya karena orangnya nggak tahu tempat kapan di mana dia harus serius, kapan dia harus bercanda barakallahu fikum. Nah, jadi dia bawa semuanya dengan barakallahu fikum ya guyonan dan candaan. Nah, karena guyon dan canda itu kalau momennya tidak pas justru akan menyakitkan hati. Nah, bahkan bisa menimbulkan ketersinggungan. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi harus pandai-pandai dalam menempatkan guyonan dan candaan. Barakallahu fikum. Nah, baliyam bagi ayas luka tariqal iktisadi, yang seharusnya dia menempuh jalan pertengahan Barakallahu fiik. Naam. Tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Waqad ruwaina an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu ataba ala ba'dhi ummalihi. Diriwayatkan kepada kami, kata beliau, sebuah kejadian pada masa pemerintahan khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah barakallahu fikum menegur sebagian ya aparatur negara. Nah, sebagian pekerjanya, sebagian mungkin pejabat-pejabat itu dimarahi sama Umar. Fakallamathu imra'atu Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika Umar lagi marahi itu aparat-aparatnya, nah pegawai-pegawainya, ternyata istrinya memotong. Ya, nah ikut nimbrung. Barakallahu fikum. Nah, ikut campur. Umar lagi marah-marahnya ini. Barakallahu fikum. Faqalat, istrinya bilang kepada Umar, ya Amirul Mukminin, fima wajadta alai. Nah, wahai Amirul Mukminin. Nah, iya. Apa yang engkau temukan dari orang ini? Artinya, kenapa kamu marahin dia? Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Umar yang sedang dimarahi oleh Umar ini adalah masih keluarga istrinya. Ya, nah, barakallahu fikum. Masih ada hubungan keluarga dengan istrinya Umar. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dia terpanggil, ya, nah, membela barakallahu fikum, nah, keluarganya tadi. Taib. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu marahi dia? Memang salahnya apa? Nah, biasalah ya perempuan, barakallahu fiik. Nah, tayyib. Faqala, maka Umar pun barakallahu fiik menjawab. Nah, sikap istrinya yang ikut campur tadi, ya aduwatallah. Wa fima anti wa hadza. Nah, marah besar beliau. Hei musuh Allah. Ya, apa urusanmu dan urusan ini? Nah, kamu ngapain ikut campur urusan laki-laki ini? Nah, barakallahu fikum. Ini bukan urusanmu. Ya, ini urusanku, urusan laki-laki, urusan lanang. Urusan barakallahu fikum, nah, mengatur negara. Nah, kamu jangan ikut-ikut campur. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu penting. Yang pertama, bagi kaum wanita, bagi istri harus memahami posisinya sebagai istri, ya. Kapan dia angkat bicara, kapan dia barakallahu fikum na'am memberikan ya suara, nah, dan kapan dia harus diam. Barakallahu fikum na'am. Ini urusan ya laki-laki, ini urusan negara, ini urusan barakallahu fikum na'am suaminya. Ya, jadi jangan cawe-cawe. Jadi di barakallahu fikum diharapkan kepada para istri, jangan ikut campur urusan barakallahu fikum bisnis, urusan ya barakallahu fikum kerjaan suaminya, kecuali kalau dia diminta pendapat, diminta sarannya barakallahu fikum na'am. Taib. Itu penting untuk dipahami. Demikian juga seorang suami barakallahu fikum, dia harus memberikan pemahaman kepada istrinya untuk sang istri tidak ikut campur dengan urusan yang memang itu tanggung jawab dia, yang itu memang barakallahu fikum ya tayyib kerjaannya ya barakallahu fikum. Nah, dikasih paham barakallahu fikum, jangan ikut-ikut campur urusan ya na'am suaminya barakallahu fikum. Nah, kecuali kalau dia memang ingin meminta pendapat sang istri. Nah, tegas ya. Ini enggak pas momennya kalau Anda berguyon. Ya, ini enggak pas momennya kalau Anda bercanda. Nah, karena barakallahu fikum, kalau dalam hal yang seperti itu dia sudah ikut campur, maka dalam hal yang lain apalagi. Nah, sehingga Anda tidak memiliki integritas, tidak memiliki barakallahu fikum otoritas dan kewenangan ya, barakallahu fikum, yang kuat dalam mengatur rumah tangga. Nah, kalau urusan seperti itu ikut dicampuri oleh istri, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Innama anti, kata beliau, lu'batun yul'abu biki thumma tutrakina. Kata Umar, kamu itu hanyalah apa? Nam permainan. Artinya tempat untuk aku bermain, ya, bercanda. Nam yul'abu biki, di mana kamu diajak untuk bermain. Setelah selesai, ya sudah. Nah, kamu ditinggalkan. Artinya urusanmu itu urusan rumah tangga, urusan keluarga saja, urusan dalam rumah. Nah, ya, barakallahu fikum. Untuk urusan di luar, barakallahu fikum, itu urusan suami. Nah, barakallahu fikum. Itu dari sahabat Umar radhiyallahu an. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-khamis al-i'tidal fil ghairati. Yang kelima termasuk adab dan etika berumah tangga, al-i'tidal, seimbang, proporsional, ya, sesuai dengan porsinya. Fil ghairah, dalam hal kecemburuan. Nah, ya. Cemburu dalam barakallahu fikum rumah tangga harus ada. Nah, sikap ghairah. Suami cemburu kepada istri dan sebaliknya istri cemburu kepada suami. Ya, itu termasuk alamatul mahabbah, barakallahu fikum, tanda kecintaan. Nah, jadi suami diminta untuk seimbang dalam kecemburuannya. Nah, jangan bersikap posesif, ya. Terlalu berlebihan dalam membatasi ruang gerak sang istri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Enggak boleh pegang HP. Barakallahu fikum. Nah, kalaupun dikasih HP sama dia, cuma dikasih Nokia jadul itu, ya. Nah, nggak boleh ada WA, nggak boleh ada Telegram, Instagram, Facebook atau macam-macam. Nah, ya, nanti kamu macam-macam di situ. Nah, ya, cuma dikasih alat komunikasi, barakallahu fikum, ya, HP jadul, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Kalau ada teman-temannya dari barakallahu fikum para ummahat atau ibu-ibu yang lain datang untuk mengunjunginya, nah, enggak boleh, barakallahu fikum. Artinya dia terlalu posesif, terlalu berlebihan untuk barakallahu fikum, nah, membatasi, ya, ruang gerak istrinya, sehingga barakallahu fikum, nah, dia hanya di rumah saja tanpa alat komunikasi, barakallahu fikum, na'am, yang bisa mempermudah dia dalam berkomunikasi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sikap seperti ini, barakallahu fikum, terkadang muncul pada sebagian pasangan, sikap posesif, ya, berlebihan dalam memproteksi pasangannya, barakallahu fikum. Berdasarkan penelitian, ada beberapa yang menjadi faktor pemicunya kenapa seorang itu terlalu berlebihan dalam cemburunya. Yang pertama disebutkan oleh mereka adalah faktor keturunan. Nah, jadi memang, ya, dia ini punya keturunan yang posesif, genetikanya, barakallahu fikum. Nah, jadi bapaknya juga sama, dulu sama umbinya dia juga sama, sehingga dia belajar dari bapaknya, barakallahu fikum. Nah, kakeknya juga sama, iya. Itu sebagiannya ada yang mengatakan demikian karena faktor keturunan, ya, barakallahu fikum. Nah, yang kedua yang mereka sebutkan, barakallahu fikum, adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, ya, kurangnya rasa percaya diri, dia merasa nggak ganteng, barakallahu fikum. Na'am, tayyib. Dalam kondisi dia khawatir, ya, cowok-cowok, ikhwan-ikhwan di luar tuh ganteng-ganteng misalnya, barakallahu fikum. Nah, dia khawatir nanti istrinya terfitnah, tergoda, barakallahu fikum. Nah, Dia enggak percaya diri. Dia merasa barakallahu fikum jelek sehingga kalau ngaca itu rasanya mau dipukul itu cerminnya barakallahu fikum. Nah, kok jelek sekali saya barakallahu fikum. Dia enggak percaya diri, akhirnya tadi ya dia punya kekhawatiran yang berlebih kepada pasangannya barakallahu fikum. Nah, ya. Apa namanya? Insecure gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak percaya diri. Nah, itu juga menjadi faktor kenapa seorang bisa posesif barakallahu fikum. Nah, entah dari sisi penampilan atau dari sisi kekayaan barakallahu fikum. Nah, dia merasa miskin, dia merasa fakir, kemudian dia juga mengetahui bahwa orang-orang yang ada di sekitar istrinya itu orang-orang kaya. Ya, nah, circle-nya, teman bergaulnya barakallahu fikum itu orang-orang berduit. Nah, dia khawatir. Ya, nanti kalau istrinya bergaul dengan teman-temannya ini bisa jadi dia akan ditinggalkan karena miskinnya. Nah, intinya posesif itu bisa disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri dari seorang pasangan. Entah itu pada istri atau pada suami. Ya, nah, barakallahu fikum. Juga sama, istri juga bisa. Karena istrinya merasa tidak sempurna, merasa tidak cantik, barakallahu fikum. Dan dia tahu lingkungan kerja suaminya itu adalah barakallahu fikum, wanita-wanita yang cantik, nah, seksi, suka menggoda lagi. Nah, tambah, curiga terus. Ya, nah, barakallahu fikum. Setiap pulang itu HP suami mesti dicek. Padahal dia nggak tahu sebelum pulang suami mesti ngapusin dulu itu. Dihapus WA WA yang macam-macam dia. Nah, barakallahu fikum. Baik, dicek sama dia. Nah, aman ya sudah boleh masuk ya barakallahu fikum. Kalau ada nomor tidak dikenal ini, nah, bakul sayur. Dilihat kok WA-nya mesra-mesraan ini. Siapa nih bakul sayur ini? Nah, ya barakallahu fikum. Diinterogasi ya. Malam itu enggak boleh tidur di kamar barakallahu fikum. Nah, baik. Ya karena dia tidak percaya diri barakallahu fikum. Nah, itu bisa menimbulkan sikap posesif ya, berlebihan dalam cemburu tadi barakallahu fikum. Nah, demikian juga yang menjadi faktor pemicu tindakan cemburuan yang berlebihan atau sikap posesif itu adalah pengalaman masa lalu. Ya, nah, dia dahulu pernah dikhianati ya dalam rumah tangga barakallahu fikum. Terjadi perceraian, dia diselingkuhi oleh pasangannya barakallahu fikum. Nah, sehingga itu yang tertanam di dalam memorinya. Nah, sehingga dia menyamakan barakallahu fikum, laki-laki ya sama kayak gitu. Atau yang laki-laki mengatakan perempuan ya sama. Nah, sehingga karena barakallahu fikum trauma masa lalu itu merubah dia menjadi sosok seorang yang posesif, berlebihan dalam hal kecemburuan barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Maka di sini untuk mengatasinya ya, ketika kita mengetahui sebab-sebab munculnya sikap posesif kecemburuan yang berlebih itu barakallahu fikum, yang pertama adalah ya berusaha melupakan masa lalu. Kalau memang penyebabnya adalah apa? Trauma masa lalu. Barakallahu fikum. Naam, ya. Masa lalu biarkanlah berlalu ya barakallahu fikum. Nah, jangan sampai dibawa-bawa ke masa yang sedang berlangsung. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah barakallahu fikum tayyib, tidak memiliki usaha atau keinginan barakallahu fikum mengubah pasangannya. Nah, versinya dia. Ya, dia pengen itu pasangannya itu demikian dan demikian dan demikian barakallahu fikum, sehingga harus merubah karakter aslinya. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Dia punya gambaran sendiri ya, pasangannya itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini barakallahu fikum, dalam kondisi itu sangat sangat sulit bagi sang pasangan barakallahu fikum untuk memenuhi ekspektasi sang pasangan. Nah, gitu ya. Tayyib. Tidak boleh dia samakan dengan barakallahu fikum mantan-mantannya yang dahulu. Itu terkadang terbawa, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Misal dia berpisah karena ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya. Ketika dia menikah lagi, barakallahu fikum, na'am, dia pengen pasangannya sekarang itu standarnya sama seperti yang dahulu. Ya, barakallahu fikum, na'am. Dari sisi barakallahu fikum, tayyib, kehidupannya, dari sisi pergaulannya dan seterusnya. Nah, biasanya kalau dia sudah pasang barakallahu fikum target seperti itu, nah itu akan benar-benar menyiksa mental pasangannya barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berusaha untuk ya mengenali satu sama lain, menerima keadaan dan kondisi pasangannya barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Karena tidak ada pasangan yang sempurna barakallahu fikum. Naam. Tapi mereka saling menyempurnakan. Ya, satu sama lain barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu beberapa yang disebutkan oleh mereka ya, cara untuk mengatasi kondisi seorang pasangan yang berlebihan dalam kecemburuannya atau tadi sikap posesif barakallahu fikum. Wa huwa alla yataghafala an mabadi'il umuri allati yukhsha ghawailuha, yaitu jangan sampai seorang suami abai ya, acuh tak acuh, nah, dari awal mula perkara-perkara yang dikhawatirkan bahayanya. Artinya jangan pula dia terlalu membebaskan pasangannya barakallahu fikum, nah, dalam apa pergaulan tanpa ada kontrol sedikit pun ya. Nah, barakallahu fikum. Enggak urusan dia mau bergaul dengan siapa, mau berteman dengan siapa, barakallahu fikum, na'am. Yang penting saya pulang, rumah udah bersih, ada makanan, ada minuman, barakallahu fikum, na'am. Habis itu tidur, istirahat, terserah. Mau istrinya hari ini kemana, berjalan dengan siapa, barakallahu fikum, na'am. Dia enggak peduli. Itu enggak boleh. Ya, barakallahu fikum, na'am. Ya. Paling tidak ketika dia pulang ada komunikasi, barakallahu fikum, dengan istrinya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nanti ngobrol ya, barakallahu fikum. Gimana, Dek? Hari ini anak-anak baik-baik semua? Oh iya, ini si fulan rewel ini, Mas. Nah, tadi tengkar sama temannya. Nah, tayyib. Tadi ada jalan-jalan enggak keluar? Oh iya, tadi sama Ummu Fulana menjenguk ada keluarganya yang sakit. Nah, iya, barakallahu fikum. Jadi dia tidak abai, dia tidak cuek barakallahu fikum dengan kondisi pasangannya. Nah, apalagi kalau sudah muncul barakallahu fikum hal-hal yang mencurigakan. Nah, ya. Jadi suami barakallahu fikum tidak cuek dan tidak abai barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wala yubaligh fi isaati dhanni, kata beliau. Jangan sampai seorang suami itu berlebihan dalam berburuk sangka dengan istrinya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, sampai dia harus memasang CCTV di setiap sudut ya kamar, ruangan, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Atau dia menyewa detektif barakallahu fikum, na'am, untuk mengawasi gerak-gerik istrinya. Nah, tayyib. Itu tidak diperbolehkan. Terlalu berlebihan dalam berburuk sangka. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatruqa ar-rajulu ahlahu lailan. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk mengetuk pintu rumah ya istrinya di malam hari. Nah, artinya ketika dia safar barakallahu fikum dalam waktu yang cukup lama itu enggak boleh dadakan. Ya, nah. Untuk datang ke rumah, dia harus memberikan kabar terlebih dahulu. Nah, Dek, malam ini aku mau pulang. Ya, tayyib. Jadi enggak boleh tiba-tiba barakallahu fikum, enggak ada kabar, enggak ada berita, nah, tiba-tiba Barakallahu fikum, dia masuk rumah. Tayyib, ya, dia buka karena dia punya kuncinya, barakallahu fikum. Nah, itu tidak termasuk adab dan etika di dalam Islam, barakallahu fikum. Nah, bisa jadi itu akan menyebabkan barakallahu fikum hal-hal yang tidak baik. Ya, karena istrinya ya belum persiapan, barakallahu fikum. Na'am, tayyib. Ya, belum berdandan, belum bersoleh untuk menyambut suaminya. Rumahnya juga mungkin masih berantakan. Nah, sehingga ketika dia pulang ke rumah itu sudah bad mood, ya. Nah, sudah enggak baik. Nah, keinginannya, barakallahu fikum. Bisa jadi dia marah, bisa jadi dia tersinggung, barakallahu fikum. Nah, kamu ngapain aja di rumah kok berantakan kayak gini? Nah, aku pulang kok, nah, kamu kayak singa begitu, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga adabnya ketika seorang suami itu pulang dari perjalanan yang jauh, memberikan informasi, ya, saya mau pulang. Nah, adapun kalau barakallahu fikum perjalanan yang barakallahu fikum tidak lama, ya, nah, dan itu sudah biasa, maka tidak diperlukan. Nah, barakallahu fikum, tayyib, itu yang disebutkan oleh para pensyarah hadis, barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Sehingga termasuk adab, ya, suami apabila hendak mendatangi rumahnya setelah perjalanan yang lama, diminta untuk barakallahu fikum memberikan kabar dan info kepada keluarganya. Nah, tidak datang barakallahu fikum secara tiba-tiba. Nah, mungkin dengan niatan untuk memberikan surprise, barakallahu fikum, kejutan, ya. Nah, itu enggak diperkenankan di dalam Islam. Karena ada nas hadis yang khusus barakallahu fikum menyebutkan larangan tersebut. Nah, dalam riwayat Muslim dari hadisnya Jabir. Tayyib. As-sadis yang keenam, al-i'tidal fin nafaqah. Harus seimbang dalam memberikan nafkah. Wal qasdu dunal israf wat taqtir. Bersahaja, ya, dalam menjalani rumah tangganya sederhana, tidak berlebihan, tidak juga terlalu pelit. Nah, barakallahu fikum. Wala yambaghi lirrajuli ayyasta'thira an ahlihi bit'amit thayyib. Tidak sepantasnya bagi seorang suami untuk membiasakan, ya, mengkhususkan untuk keluarganya atau istrinya dengan makanan-makanan yang kelas elit, ya, kelas atas, barakallahu fikum. Na'am, thayyib. Ya, dia tidak diperkenankan untuk membiasakan itu. Nah, dengan makanan-makanan yang mewah, barakallahu fikum. Na'am, thayyib. Bahkan mungkin barakallahu fikum di luar dari barakallahu fikum, na'am, kebiasaan orang, ya. Nah, makanan barakallahu fikum steak gitu, ya. Nah, kemudian di atasnya ditaburi serbu emas gitu, ya. Barakallahu fikum. Nah, karena sultan, ya kan. Nah, sekali makan itu barakallahu fikum 200 juta, 300 juta, ya kan. Nah, tayyib. Padahal emas itu ya enggak ada fungsinya, cuman gaya saja. Iya. Nah, ketika dia dicerna oleh tubuh, barakallahu fikum, dia akan keluar lagi. Ya, dia tidak menimbulkan tayyib efek samping, juga tidak memberikan efek positif. Ya kan, emas itu kalau dimakan, barakallahu fikum. Nah, itu yang pernah saya baca, barakallahu fikum. Nah, jadi dia cuma lewat saja. Terus fungsinya apa, ya? Itu tadi buat gaya-gayaan saja, ya. Nah, seolah-olah orang kaya, barakallahu fikum. Nah, makannya tadi, ya, ditaburi bumbu dari emas, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, jadi itu bukanlah cara yang baik untuk mendidik istri atau keluarga, barakallahu fikum. Nah, ya. Tidak berlebihan dalam memberikan makanan, pakaian, atau yang semisalnya. Nah, didiklah keluarga Anda untuk hidup yang bersahaja, yang sederhana. Barakallahu fikum. Na'am. Fa inna dzalika mimma yughiru sadr, kata beliau. Karena kebiasaan seperti itu akan menimbulkan, membangkitkan, barakallahu fikum, kemarahan ya dari emosi Anda. Nah, atau meledaknya emosi Anda. Karena terbiasa dengan makanan yang mewah-mewah, makanan yang mahal-mahal, barakallahu fikum, itu akan menyebabkan kontrol emosi, barakallahu fikum, menjadi tayyib loss ya. Nah, sehingga gampang sekali untuk terbawa emosi. Barakallahu fikum. Naam. As-sabi yang ke-7, ayat ta'allamal mutazawwiju min ilmil haydi wa ahkami ma yadribihi kaifa mu'asyaratul haid. Nah, ini penting bagi para santri ya. Nah, ini keberuntungan antum untuk berada di pondok pesantren, barakallahu fikum. Bagi ikhwan yang tidak di pondok pesantren, ya harus rajin mengikuti taklim pengajian, barakallahu fikum. Nah, termasuk tanggung jawab suami, yaitu hendaknya seorang suami belajar tentang ilmu masalah haid, barakallahu fikum. Naam. Dan hukum-hukumnya sesuai dengan kadar yang dengannya dia bisa mengetahui bagaimana dia bergaul dengan wanita yang dalam kondisi haid. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, sehingga dia tahu batas-batas hubungan ya intim itu, barakallahu fikum. Naam. Sehingga dia tidak sembarangan dalam menggauli istrinya dalam kondisi seperti itu. Wa yulaqqinuha al-i'tiqad as-sahih. Demikian juga menjadi tanggung jawab seorang suami mentalqin ya, mengajari, membimbing istrinya akidah yang benar. Barakallahu fikum. Naam. Ya, apalagi mungkin terkadang muncul ucapan-ucapan, barakallahu fikum, yang mungkin tanpa sadar atau memang terbawa dari lingkungan ya, barakallahu fikum. Naam. Tiba-tiba ada burung gagak mungkin masuk ke rumah istrinya, wah bilang ini masih ada yang mau mati nih. Nah, gitu ya. Percaya dengan khurafat masyarakat ya, kalau burung gagak itu tanda adanya kematian. Nah, suaminya menegur, barakallahu fikum, tayyib, ittaqillah. Itu enggak benar, itu khurafat, itu syirik itu. Nah, barakallahu fikum. Jangan percaya yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang pernah terjadi pada sahabat Ibnu Mas'udin, barakallahu fikum. Ya, ketika istrinya, barakallahu fikum, kepergok oleh beliau, biasa menggunakan jasa seorang, barakallahu fikum, ya, dukun. Nah, untuk mengobati sakitnya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi dia dipasangi sejenis gelang begitu, barakallahu fikum. Nah, ketahuan sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tanya, ma hadhi, ini gelang buat apa? Nah, kemudian istrinya mengatakan, ya ini untuk menyembuhkan penyakit, aku sering sakit-sakitan sekarang. Nah, semenjak dipasangi gelang ini, ya sama Mbah Fulana, itu jadi enak. Nah, maka kata Ibnu Mas'ud, inzi'ha. Ya, inzi'iha. Cabut gelang itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu sudah dibaca-bacain mantra, barakallahu fikum, kata beliau cabut. Ya, barakallahu fikum. Nah, keluarga Ibnu Mas'ud enggak butuh dengan hal-hal yang seperti itu. Mulai sejak malam ini kamu jangan lagi pakai yang seperti itu. Nah, innama yakfiki, cukup bagimu membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Ibnu Mas'ud seorang suami yang punya integritas, punya wibawa. Walaupun beliau dari sisi finansial kalah sama istrinya. Istrinya lebih kaya. Ibnu Mas'ud sering dapat apa? Dapat santunan dari istrinya sendiri. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tapi dia enggak loyo, dia enggak lemes, berani ngomong. Kamu salah. Naam, hentikan perbuatan yang seperti itu. Itu tidak benar. Gitu ya. Jadi kalau ada penyimpangan keyakinan pada sang istri, barakallahu fikum. Naam. Atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum, ditegur, diarahkan oleh suaminya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa yuzilu an qalbihi kulla bid'atin in kanat. Dia harus menghilangkan dari hati istrinya segala macam kebid'ahan kalau memang dahulu kala pernah ada. Mungkin dia menikahi seorang istri yang dahulunya adalah mantan kharijiyah, seorang wanita yang punya pemahaman khawarij. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. atau memiliki barakallahu fikum pemahaman barakallahu fikum Mu'tazilah, nah, atau Syiah barakallahu fikum. Nah, taib. Artinya dahulu kala istrinya ini barakallahu fikum dia ngajinya di tempat-tempat barakallahu fikum ahli bid'ah. Nah, iya. Maka sedikit demi sedikit dia arahkan barakallahu fikum istrinya tadi untuk memperbaiki barakallahu fikum na'am keyakinannya. Wa yu'allimuha ahkamas salati wal haidhi wal istihadhah. Ya, termasuk juga kewajiban suami mengajari istrinya hukum-hukum salat, barakallahu fikum hukum-hukum haid, ya istihadhah. Nah, bagaimana cara dan kaifiahnya. Fa yu'arrifuha annaha idzan qata'a damuha qabla al-maghrib bi miqdari raq'atin fa 'alayha adh-dhuhru wal 'asru, kata. Dia kasih pengetahuan kepada istrinya. Kalau haidnya itu selesai sebelum maghrib, ya. Nah, walaupun tinggal kadar waktu satu rakaat saja. Nah, mungkin tinggal 5 menit lagi ini maghrib. Haidnya selesai. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka barakallahu fikum, ya, dia ajari istrinya untuk barakallahu fikum ikut, ya, mengqadha salat zuhur dan asar. Jadi bukan maghrib saja. Kalau maghrib kan masih panjang, ya, karena setelah itu baru masuk maghrib. Karena masih ada waktu satu rakaat ini dia qadha salat zuhur dan asarnya. Nah, ini alal qaul, ya, untuk menurut sebagian pendapat demikian. Nah, jadi walaupun ada waktu tersisa satu rakaat itu cukup bagi sang istri untuk mengqadha salat zuhur dan asar. Fa idza inqata adamuha qabla subhi bi miqdari raq'atin fa 'alayha qadha'ul maghrib wal isya. Kalau istrinya tadi haidnya berhenti, ya, sebelum salat subuh, walaupun kadar waktunya hanya tersisa satu rakaat saja, maka diminta istri untuk mengqadha maghrib dan isya-nya. Barakallahu fikum. Nah, artinya ini satu rakaat ini setelah dia bersuci, ya. Nah, karena setelah haid itu belum teranggap tuntas kalau dia belum apa? Mandi. Jadi setelah mandi wajib itu, mandi besar, ya, tinggal tersisa waktu satu rakaat. Ya sudah, di situ dia mengqadha salat dua salat sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau sebelum maghrib berarti zuhur dan asar dia qadha, kalau sebelum subuh berarti salat maghrib dan isya. Nah, itu setelah apa? Setelah dia bersuci. Barakallahu fikum. Tayyib, wa hadza la yakadu an-nisa'u yura'inahu. Iya. Nah, ilmu yang seperti ini kata beliau hampir-hampir kaum hawa itu tidak perhatian. Barakallahu fikum. Naam. Jangankan yang seperti ini, kadang salat yang wajib aja kadang masih barakallahu fikum, ya, telat-telat. Padahal dia tidak haid. Barakallahu fikum. Naam. Dia tidak datang bulan, tapi sengaja menunda-nunda. Nah, barakallahu fikum. Jadi sang suami diminta untuk mengingatkan istrinya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tayib, itu beberapa adab dan etika dalam berumah tangga. Naam. Adapun yang berikutnya, poin ke-8, poin ke-9, barakallahu fikum, poin ke-10. Nah, itu adab-adab seputar ta'addud, ya, rumah tangga yang berpoligami. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah.